Aku tahu kalian semuanya pasti ada yang punya tato. Punya tato semua? Kalau tidak punya tato berarti punya panu. Punya panu. Kalau maksudnya punyanya apa, Mas? Lambe. Ya, cerita anak jalanan buat kalian semuanya ya. Abah juri yang di belakang bose ya. Bapakku kawin lagi semua. Sapa-sapa ra timpang adota. Ibuku seorang diri ngesrok. Jadilah aku begini. Mata gelapku bernyanyi semua loncat. Hati-hati Bunda Lili. Jadilah aku gitar Anda. Asik Manado. Lu ajari diangkat pertanda kita damai. Kalau jenengan tidak damai, kita bersama. Koncoknya setan ya. Berapa? Saya sebelah kanan berapa? Ada apa?